Oke, Metro Bisnis, kita mulai lagi untuk bincangan kita sore ini. Makin seru, makin hangat ya. Jadi jangan lupa, Anda juga kita undang untuk ngobrol bareng di 0816-924-924. Boleh bertanya apa saja. Untuk programnya Daihatsu boleh. Atau mau tanya ke Bang Kavi mengenai success is in your habit juga boleh. Juga telepon di 633-9160. Oke, Bang Kavi, silakan. Kita mulai lagi yuk. Nah, suksesnya yang seperti apa-apa? Kan banyak yang seringkali itu ya, orang tuh harus melihat bahwa sebenarnya habit kita itu berupa, kalau dibilang listrik, skema. Jadi ada skema gitu loh, jadi ada skemanya. Nah, Anda ingin menginginkan sesuatu dan menginginkan sesuatu yang hasil, maka semuanya itu sangat terbentuk oleh skema itu. Makanya dulu kita pernah berbicara tentang teori acak gitu kan, yeah. Ya kan? Jadi orang yang paling sukses itu adalah orang yang hidupnya paling tidak teratur. Jadi habitnya nggak teratur gitu loh. Tapi kalau orang yang semakin teratur itu berdasarkan habit, tiap siang makannya ke warung yang sama, pergi ke kantor selalu. Bajunya sama. Bang, stop dulu, ada penelpon masuk, boleh ya? Pak Alex, selamat sore. Halo. Iya, monitor radionya dong Pak, dipelankan. Iya. Silakan, biar sore aja, nggak usah dengerin radionya dulu. Makasih. Ya, silakan yuk. Nanya nih, katanya hati ada ya, ini kalau nyicil gimana tuh? Hah? Nyicil. Belinya nyicil? Oh, nggak ada duit. Oke. Terima kasih Pak Alex. Ini pengen dapat undian mobil, tapi belinya nyicil, boleh nggak? Nggak cash. Hadiahnya dicicil juga. Enggak, siapa tadi Pak Alex ya? Pak Alex nggak apa-apa. Gawat. Ini bisa ikut banget Pak Alex. Jadi yang penting boleh cash, boleh juga ngangsur. Jadi nggak apa-apa, bisa ikut tetap. Tetap dapat. Tetap 1 miliarnya nggak diangsur Pak Alex. 1 miliarnya belum dapat. Yang penting transaksinya terjadi. Iya, benar Pak Kavi. Gitu. Dikasih kupon atau gimana sih Pak Moko modelnya? Nggak dapat kupon. Jadi begitu beli, melakukan pemesanan kendaraan, sudah otomatis nanti bisa diikutkan dalam undian. Oh, sudah semua data pembelinya ya, database-nya ada ya. Oke, Bang Afi, lanjutin lagi tadi, Bang. Jadi kan berdasarkan skema. Nah, kalau kita menginginkan sesuatu acak, orang yang hidupnya enggak teratur. Ya. Tapi kalau orangnya sangat teratur gitu loh, makan di warung yang sama, pergi ke kantor naik ojek yang sama gitu loh, pulang naik ojek yang sama gitu loh. Mungkin gosok gigi juga naroknya selalu sama tempatnya. Terus gitu. Terus hari-hari libur gitu loh, ngumpulnya ke tempat yang sama gitu loh. Terus udah gitu temennya orangnya dia itu juga melakukan yang sama. Iya, dia kan dunianya kan nggak melebar gitu loh, begitu aja. Dan habitnya itu menentukan orang yang sukses. Kebanyakan adalah orang-orang yang pergaulannya sangat luar biasa. Gitu loh, orang yang nggak bergaul gitu loh, Anda bisa lihat bahwa suksesnya itu sangat terbatas sekali. Jadi itu memang tergantung oleh habit kita. Makanya kalau Anda ingin sukses dan Anda merasa tidak puas dengan kehidupan Anda sekarang, Anda yang Anda harus lakukan adalah rubah kebiasaan Anda. Gitu. Gimana Pak Moko, Pak Arief, kira-kira hidupnya teratur atau tidak? Saya mukanya yang gak teratur. Berarti Anda akan sukses. Kalau itu saya amin. Untuk tidak ganteng maksud gue. Gitu. Dan Anda bisa melihat bahwa cerita-cerita dari berbagai orang entrepreneur itu tuh kadang-kadang selalu di dalam, kalau kita baca buku-buku ya, orang-orang yang entrepreneur gitu loh, yang berhasil melakukan ini itu, kadang-kadang Anda bisa melihat bahwa hidupnya itu seringkali banyak karena ketidaksengajaan di pesawat gitu loh. Terus kemudian terjadi suatu transaksi, terjadi suatu kerjasama bisnis gitu loh. Oke, nah itu sebabnya misalnya ada seorang wartawan yang bilang sama saya, "Mas, aku ini sebenarnya kenal semua orang loh Mas, dan aku punya nomor handphone pribadi dari orang yang sangat terkenal, tapi saya tidak bisa memanfaatkannya." Iya memang, karena saya bilang Anda tidak bisa memanfaatkannya itu dalam arti kita dan punya network nggak ada manfaatkan, Anda cuma hanya berpikir di habit Anda sebagai seorang wartawan. Dan itu yang seringkali terjadi ya, dan tidak bisa kita manfaatkan. Oke, nanti kita lanjutin lagi Bang. Kira-kira apakah Anda mitra bisnis ingin join sama kita di sini, silakan SMS di 0816 924 924 atau telepon 339 1060 bagi Anda di luar Jakarta, karena ada di Surabaya, Semarang, Solo dan Jogja. Monggo silakan pakai 0810 Pas FM, itu adalah telepon bebas pulsa untuk Anda. Kita nanti akan kembali sesaat lagi dan masih menginformasikan kalau Daihatsu sebar hadiah terbesar atau dahsyat programnya, karena ada grand prize 1 miliar rupiah yang akan diundi setiap bulan dari periode Juni sampai Oktober gitu. Kita akan kembali sesaat lagi.